وفي الصحيح أنه كسرت رباعيته وشج في رأسه. Dan di dalam hadis yang sahih, ketika perang Uhud, Rasulullah SAW terkena luka pada gigi gerahamnya patah, wasyujja fi ra'sihi, dan terluka pada kepalanya, haja'alat yaslutud dama. Anhu yaqul, maka Rasulullah SAW mengusap darah yang mengalir dari kepalanya Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, kaifa yuflihu qawmun syajju wajha nabiyihim, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang mereka melukai wajah nabinya, wakasaru ruba'iyatahu, dan mematahkan gigi gerahamnya. Wa yad'uhum, Rasulullah SAW mendoakan keburukan pada mereka. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah turunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ketika Rasulullah SAW mengucapkan ini, bersabda ini, setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un, wahai Muhammad, kamu tidak mempunyai ikut campur di dalam hal ini sedikit pun, bukan urusan kamu. Wayatubu alaihim, atau mereka bisa saja bertaubat kepada Allah, atau yu'adzibahum, Allah mengadab mereka, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahum zalimun, sungguhnya mereka adalah orang-orang zalim. Karena setelah itu sudah hari berganti hari, tahun berganti tahun, maka di antara mereka ada yang masuk Islam, seperti siapa? Abu Sufyan, yang sebelumnya memerangi Rasulullah SAW. Setelah itu, setelah beberapa perjalanan waktu, maka beliau masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab.